Dan alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan berpindah kepada pelajaran tafsir Quran. Selepas 2 minggu berturut-turut kita berbincang di dalam pelajaran fiqh. Dan alhamdulillah, dalam pelajaran tafsir Quran kita 3 minggu yang lalu, kita sudah selesai mempelajari tafsir Quran dalam surah Al-Qadr. 5 ayat daripada surah Al-Qadr yang saya sengaja mentafsirkan secara ringkas, kerana seperti mana yang saya sebutkan kepada para jemaah, surah Al-Qadr, surah yang ke-97 yang mengandungi 5 ayat itu mempunyai kaitan dengan surah yang bakal kita pelajari malam ini. Ini surah yang ke-96 yang mengandungi 19 ayat, yaitu suratul Alaq. Kalau kita lihat, kaitan surah itu sangat kuat dan begitu kait rapat sekali, sehingga di waktu mentafsirkan surah Al-Qadr, saya hanya mentafsirkan secara umum saja. InsyaAllah malam ini kita akan sambung perbincangan kita daripada surah Al-Qadr, kemudian langsung kita akan masuk kepada surah Al-Alaq. Nah, seperti mana para jemaah ketahui, 3 minggu yang lalu kita pelajari di dalam surah Al-Qadr, surah yang ke-97 yang mengandungi 5 ayat itu, di mana dalam mempelajarinya kita lihat surah itu menceritakan tentang kemuliaan nuzul Quran yang kita bahaskan, yang kita bincangkan banyak. Lebih baik ataupun lebih tepat kita katakan bahawa perbincangan kita pada 3 minggu yang lalu di dalam mentafsirkan suratul Qadar, kita lebih banyak berbincang daripada sudut kemuliaan ataupun keutamaan nuzul Quran, di mana dalam ayat itu sendiri menyebut tentang Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Malam Qadar itu lebih utama, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang kita perbincangkan. Dan di dalam mentafsirkan perkataan 1000 bulan itu, beberapa penafsiran di dalam kitab-kitab para mufassirin kita mentafsirkan sehingga ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan 1000 bulan itu adalah sebahagian daripada umur yang Allah SWT berikan kepada umat Nabi Muhammad sampailah kepada akhir zaman ini. Dalam arti kata lain, bahawa umat Nabi Muhammad lebih kurang ataupun rata-rata hidup sekitar itu. Jadi kalau 1000 bulan itu dibagikan dengan 12, 1 tahun kurang lebih 83 ataupun lebih sedikit daripada tersebut. Jadi umumnya yang dimaksudkan dengan 1000 bulan itu, sebahagian penafsir mengatakan bahawa kalaulah nuzul Quran itu dianggapkan lebih utama daripada 1000 bulan, mereka mengatakan bahawa kalaulah orang-orang itu mendapat hidayah daripada Quran, seolah-olah mereka mendapat keutamaan ataupun kelebihan sepanjang hayat mereka. Ini yang kita terangkan kepada para jemaah. Nah, bilakah Al-Quran itu diturunkan ataupun bilakah nuzul Quran itu? Yang kita terangkan kepada para jemaah, yang pertama dalam suratul Qadar, ayat yang pertama sendiri, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam ketentuan. Di dalam surah Al-Duhan, ayat yang ketiga disebut, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam barakah. Tidak disebut bila. Namun demikian dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT menerangkan, Syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan ini kami telah turunkan Al-Quran padanya. Maka itu yang dinamakan dengan Lailatul Mubarakah, yang dinamakan dengan Lailatul Qadr, yang disebut malam ketentuan, yang disebut malam barakah itu tidak lain dan tidak bukan yakni turunnya Al-Quran yang pertama pada bulan Ramadan. Di dalam yakni surah Al-Anfal ayat yang ke-41 pula, Allah SWT menceritakan, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumul furqan wa yaumul taqa al-jam'an." Yang disebut di situ, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada hamba kami pada hari pertempuran. Dan hari tersebut itu dikatakan pertempuran dalam dua golongan. Di dalam kitab-kitab tafsir mengatakan bahawa yang dimaksudkan pertempuran itu adalah peperangan Badar. Dan di dalam sirah, di dalam sejarah mengatakan bahawa peperangan Badar itu berlaku, yaitu pada 17 Ramadan. Maka jumhur mufasirin, kebanyakan daripada mufasirin yang mu'tabar mengatakan nuzul Quran itu pada 17 Ramadan, 610 tahun Masihi, 610 Masihi ataupun 13 tahun sebelum Hijrah. Para ulama kita menggunakan ketetapan itu lantaran daripada surah Al-Anfal yang mengatakan bahawa Al-Quran turun pada hari di mana bertempurnya dua golongan yang besar, di mana peperangan Badar itulah menjadi ketentuan bahawa kata ulama-ulama tarikh bahawa 17 Ramadanlah berlakunya pertempuran tersebut ataupun peperangan Badar. Maka itu jumhur ulama kita menggunakan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Sesungguhnya pada bulan Ramadan itu kami telah turun kepadanya Al-Quran, dan mereka menggunakan ayat Al-Anfal yang ke-41 itu mengatakan bahawa 17 Ramadanlah menjadi yaitu nuzul Quran. Namun demikian para jemaah yang saya hormati, bahawa timbul khilaf, timbul perbezaan pendapat di kalangan mufassirin, para ulama-ulama tafsir, di dalam menentukan apakah 17 Ramadan itu yang dimaksudkan dengan nuzul Quran, lantaran di dalam sejarah selepas Nabi SAW menghidupkan sunnahnya pada bulan-bulan Ramadan, di mana beliau lebih kuat, lebih banyak ia ini memperingati nuzul Quran dan beriktikaf di dalam masjid pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Nah, sejarah dengan apa yang ditentukan agak berbeza. Kalau sejarah mengatakan 17 Ramadan itu adalah nuzul Quran berdasarkan ayat Quran, tetapi sunnah Nabi agak berbeza, maka ulama kita berselisih pendapat. Kerana tambahan-tambahan lagi dengan banyak hadis yang mengatakan tentang adanya malam-malam yang ganjil, 10 malam yang terakhir umpamanya, 21, 23, 25, 27, 29 umpamanya. Ada lagi hadis-hadis sahih yang mengatakan tentang 27 dan 29. Nah, apabila bercanggahnya di antara hadis dan sejarah Nabi dengan dalil yang diketengahkan, maka banyaklah perselisihan pendapat khususnya mufassirin kita dalam menentukan nuzul Quran. Di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita gunakan bukunya sebagai pengajian fikih kita, Bulughul Maram, beliau mentafsirkan hadis daripada yang disyarahkan beliau ini dalam kitab Sahih Muslim. Beliau membawakan untuk menentukan nuzul Quran itu tidak kurang daripada 45 kaul, bukan sikit itu. Yang satu cakap hari pertama, yang cakap pertengahan, yang cakap akhir, yang cakap 25, yang cakap 21, yang cakap 17, sampai 45 kaul yang berbeza-beza mengatakan bilakah nuzul Quran itu. Maka itu kita harus ingat bahawa kalau kita hanya khilaf dua biasa, sunnah tak sunnah, boleh tak boleh, nak bikin ke tak nak bikin, kita hanya khilaf dua saja, mana satu yang kuat saja yang kita pilih. Tapi dalam kitab untuk menentukan tentang jumhur pendapat ulama tadi masih belum lagi sepakat untuk menentukan tentang ini bilakah nuzul Quran itu sampai berpecah kepada 45 kaul. Mana satu pendapatkah yang harus kita ikut? Kalau kita lihat di sini, kita telah jelaskan kepada para jemaah supaya kita harus buka minda kita agar kita dapat kawal kegairahan kita bahawa khilaf ini pasti berlaku baik dalam fikah maupun dalam ulum tafsir. Yang mana kita jelas kalau kita buka kitab, dalam nak menentukan nuzul Quran saja sudah adanya khilafiah, sudah adanya perbezaan pendapat, dan bukan sedikit. Dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari yang disyarahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan untuk menentukan nuzul Quran saja berpecah sampai 45 kaul, dan setiap kaul itu membawakan dalil dan hujah masing-masing, bukan bercakap kosong saja. Nah, kita harus ingat bahawa khilaf itu berlaku, tetapi yang penting bagi kita ialah untuk mengetahui apakah sebab punca berlakunya khilafiah tadi. Yang penting apabila berlakunya khilaf, kita dah jelaskan kepada para jemaah lantaran tidak ada dalil yang qat'i dan syar. Apabila tidak ada dalil yang syarah, yang jelas, yang qat'i, yang kuat tentang nuzul Quran, maka akan timbullah perselisihan pendapat. Dalam Quran menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan tidak ada khilaf. Tidak ada satu ulama pun mengatakan turunnya Quran pada nisfu Sya'ban, tidak ada. Tidak ada satu pun ulama yang mengatakan turunnya Quran pada Muharram, tidak ada. Semua sepakat bahawa Quran itu turun pada bulan Ramadan kerana dalil yang qat'i daripada Quran. Al-Baqarah ayat 185. Untuk menguatkan hujah, mereka buka kitab. Maka dalam surah Al-Anfal mengatakan bahawa yang diturunkan Quran itu pada yaitu pertempuran dua golongan yang besar. Dalam kitab Tarikh mengatakan bahawa pertempuran itu adalah yaitu perang Badar. Bila buka kitab Tarikh pula, perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Nah, ini di dalam masalah mentafsirkan dia boleh khilaf. Apabila ada hadis-hadis yang Nabi hidupkan 10 malam yang terakhir, bila sahabat tanya Nabi cakap malam yang ganjil, bila sahabat tanya apakah 21, 23 Nabi pernah mengatakan 27 atau 29. Nah, maka bertembunglah pendapat ini. Akhirnya mereka berbelah pendapat. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Yang penting bagi kita, kenapa berlakunya khilaf? lantaran tidak ada dalil yang syarih ataupun tidak ada dalil yang qat'i. Ini perlu kita ingatkan. Walau macam mana pun banyak khilafiah di dalam menentukan mana satukah yang dinamakan nuzul Quran, bilakah yang dinamakan nuzul Quran. Namun demikian, semua pendapat-pendapat itu adalah hasil daripada ijtihad para ulama. Dia bukan daripada dalil yang qat'i, bukan daripada mulut Nabi. Nabi tak pernah cakap kepada Ali ataupun kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya aku pernah mendapat Quran yang pertama di Jabal Nur, di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq 5 ayat itu pada sekian tarikh. Nabi tak pernah cakap. Yang jelas itu, bila tidak ada dalil yang syarh tadi, maka timbullah pendapat-pendapat yang berbeza lantaran bercanggahnya sejarah dan juga kata-kata Nabi dengan apa yang berlaku tentang ayat Quran tadi. Ini perlu kita ingatkan. Seperti mana yang saya jelaskan kepada para jemaah, simbolnya khilafiyah, baik dalam ilmu tafsir, baik di dalam ilmu umpamanya akidah, dalam masalah ilmu fikih umpamanya, adalah tiga sebab. Sebab yang pertama, lantaran tidak ada dalil sekiranya. Sekiranya tidak ada dalil, itulah punca berlakunya ini khilaf. Tidak ada dalil yang syarat. Bukan kata kita semua ada dalil je kan. Tempoh hari saya terangkan kepada para jemaah, ada benda-benda furu'iyah, ada benda-benda yang kecil, yang cabang yang tidak ketemui dalil. Yang saya contohkan dengan aqtidal itu, tidak ada dalil. Waktu kita tasawuf, angkat jari itu, dalil menyatakan iza jala salih tasyahud, apabila Nabi duduk untuk tasawuf, dia menginggam jarinya 53. Apakah di awal, di pertengahan, di akhir? Ada hadis Nabi angkat jarinya, tapi tidak ada hadis apakah di awal, di pertengahan, ataupun di akhir. Nah, simbol ijtihad para ulama yang berbeza-beza, nampak tak? Di situ. Apabila tidak ada hadis Nabi i'tidal, apakah meletakkan tangan di atas dada ataupun melepaskannya, maka timbul ini ikhtilaf para ulama. Yang pertama, berlakunya khilafiyah lantaran tidak ada dalil langsung. Yang kedua, ada dalil tapi yang ini dipertikaikan. Bagian ulama mengesahkan, sebagian ulama pula yang ini mendhaifkan, tidak sepakat di dalam menilai dalil tersebut. Ini juga akan timbul yang ini khilafiyah. Apabila Imam Syafi'i menyatakan sah, maka Imam Syafi'i akan melakukan kunut pada waktu subuh. Apabila Imam Hanafi menyatakan hadis ini da'ah, maka Imam Hanafi akan mengatakan bahawa ini bid'ah. Ini akan timbul masalah. Kerana dalil yang tidak disepakati, maka timbullah khilafiyah. Yang ketiga, kalaupun ada dalil yang disepakati kesahihannya, tapi dalam mentafsirkannya masih lagi berbeza ulama. Tidak semua ulama akan sepakat dalam mentafsirkan sesuatu dalil, tidak semua. Umpamanya yang kita sebut dalam nuzul Quran sendiri. Bagaimana kedudukan hadis-hadis yang menceritakan tentang 10 malam terakhir dan sebagainya. Sebagai contoh yang selalu saya sebut tentang dalil yang sah tapi tidak disepakati tentang ia ini, bagaimana berlakunya fiqh di dalam solat Jumat. Apabila hadis Tariq bin Shihab mengatakan al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ati illa arba'ah. Sembahyang Jumat itu hak dan wajib bagi setiap orang-orang muslim dengan berjemaah kecuali empat. Mamlukun, imra'atun, tabiyun, maridun. Empat orang ini dikecualikan. Apakah dikecualikan daripada sembahyang Jumat untuk hadir ke masjid mendengar khutbah dan juga yang ini melakukan solat berjemaah, ataupun yang ini dikecualikan daripada sembahyang Jumat? Ulama kita tak sepakat. Jadi kalau kita lihat, ada tiga sebab kenapa berlakunya ikhtilaf, kenapa berlakunya khilafiyah. Lantaran pertama, tidak ada dalil yang syar'i, tidak ada dalil yang jelas. Yang kedua, ada dalil yang dipertikaikan. Yang ketiga, dalil yang tidak dipertikaikan cuma dalam mentafsirkannya berbeza-beza. Yang penting bagi kita adalah adab di dalam menghadapi khilafiyah tadi. Sungguhpun kita diberikan kebebasan untuk memilih mana saja pendapat yang kita yakin benar. Tapi kalau kita lihat, kita dilarang daripada meleceh-lecehkan. Kita dilarang daripada merendah-rendahkan ataupun menghina pendapat orang lain. Lebih-lebih lagi memaksa orang lain untuk mengikut pendapat kita. Ini adab. Ada 20 pendapat, tak ada masalah. Anda boleh pilih mana satu, asalkan anda tahu perbincangannya dan anda yakin itu yang terkuat, istiqamah, selesai. Itu hak bagi mutabi', hak bagi orang yang mengikut para ulama. Tetapi kita harus ingat, kalau kita pilih pendapat A yang 19 ini, jangan sekali-sekali kita melecehkan. Jangan sekali-sekali yang ini kita menghina ataupun merendahkan. Apatah lagi memaksa yang 19 ini mesti ikut kita. Ini adab di dalam khilafiyah. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa keterangan yang telah kita ceritakan, di dalam bab yang kita bahaskan masalah yang ini nuzul Quran, ada sebuah hadis daripada Imam Bukhari yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri Allah Subhanahu wa taala telah melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang par Al-Qur'an mula-mula diturunkan. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan seolah-olah al-kamaqal, gambaran daripada hadis itu. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, Allah telah melupakan Nabi bilakah hari yang pertama beliau mendapat Al-Qur'an. Maka itu Nabi sengaja dilupakan Allah agar umatnya mau memperbanyakkan ibadah pada bulan Ramadan, dan bukan khusus untuk pada 10 terakhir, tapi daripada mulai Ramadan. Maka kita lihat, pertama, hadis itu sah daripada Imam Bukhari. Kedua, dia sangat tepat untuk kita mempelajarinya. Kerana sengaja Allah lupakan bilakah hari pertama Nabi mendapat Quran di Gua Hira itu. Supaya apa? Nah, kalau Quran mengatakan Quran itu, Allah gerangkan Quran itu turun pada bulan Ramadan, nah biar tiap-tiap malam kita kuat beribadah. Maka itu saya setuju dengan pendapat ini. Yang mana kita tidak kira apakah malam pertama, malam yang ke-17 ataupun 10 yang terakhir. Yang penting malam-malam Ramadan itu adalah malam-malam nuzul Quran. Ibn Abbas mengatakan Quran turun mulai daripada 17 Ramadan dan berterusan 723 tahun, dan diminta supaya kita umatnya memperingati malam-malam tersebut. Namun demikian, Nabi lebih kuat untuk beribadah pada 10 malam yang terakhir. Besar kemungkinan Nabi kuatkan beribadah pada 10 terakhir kerana khawatir Ramadan akan meninggalkan beliau. Jadi kita terima pendapat daripada Abi Sa'id Al-Khudri yang menceritakan tersebut, dan daripada Ibn Abbas yang mengatakan bahawa kita terimalah nuzul Quran itu turun pada bulan Ramadan. Jangan risau sangat. Mungkin awal, mungkin pertengahan, mungkin akhir. Malam-malam Ramadan perbanyakkanlah ibadah. Sebab itu adanya salat tarawih. Tapi air-air Ramadan kuatkanlah, kerana itu sunnah Nabi. Sebab Ramadan akan meninggalkan kita. Kita tidak tahu kita bakal berjumpa lagi dengan bulan Ramadan ataupun tidak. Ini pendapat yang saya rasa yang terkuat lah, yang boleh kita terima. Walau macam mana pun, mungkin kalau tidak salah kita menerima bahawa 17 Ramadan itu ataupun 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah ataupun pada tahun 610 Masehi, yang mana di waktu itu dianggap sebagai pendapat yang paling muktabar. Ini dalil daripada Quran, di mana Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan. Nah, adapun memperhebatkan ibadah bukan lagi dipertikaikan. Yang penting, bilakah Al-Quran itu diturunkan telah kita jelaskan kepada para jemaah. Nah, besar kemungkinan kalau kita lihat penjelasan-penjelasan daripada ulama itu bukanlah masalah-masalah yang pokok yang harus dipertikaikan hari ini. Tapi dia mungkin kita ambilkan sebagai satu bahan ilmiah. Mungkin banyak kita membaca pendapat ini mengatakan demikian, mereka bawakan dalil. Nah, kita mendapat sedikit ilmu lah. Ilmu yang diperbahaskan oleh para ulama. Kita tidak pertikaikan masalah apakah ulama itu setuju 17 ataupun tidak. Tapi yang kita bincangkan di sini, ilmu yang kita dapat daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW tentang kehebatan Lailatul Qadar. Dan mana Al-Quran mengatakan lebih hebat daripada yang ini 1000 bulan. Dalam Quran mengatakan Lailatul Mubarakah. Dalam Quran mengatakan Lailatul Qadar. Dua perkataan ini sungguh hebat. Malam yang diberkati, malam yang mana Allah SWT akan memberikan keutamaan kepada orang yang mendapat hidayat daripada Al-Quran Al-Karim. Nah, wallahualam, kita tidak bahaskan masalah itu lagi. Namun demikian, kalau kita lihat, yang jelas kita sebut nuzul Quran hanya satu kali sahaja. Sudah sepakat para ulama bahawa yang dimaksudkan 17 Ramadan ataupun akhir 10 bulan Ramadan, tak masalah. Yang penting ulama kita muafik. Mereka sepakat mengatakan bahawa nuzul Quran itu adalah satu kali sahaja. Dan hari ini kita memperingatinya. Tiap-tiap tahun bila masuk bulan Ramadan, kita memperingati kerana itu adalah sunnah Nabi. Nabi sendiri memperingati malam yang barakah itu. Nabi sendiri menghidupkan malam-malam tersebut. Jadi memperingati bukan berarti akan turunnya lagi ayat Quran, bukan turunnya rahmat Allah, tidak. Tetapi memperingati sebagai sunnah Nabi, yang Nabi sendiri melaksanakan demikian. Seperti mana Nabi melakukan puasa, yaitu Ashura umpamanya, puasa 10 Muharram. Kita ketahui dalam sejarah mengatakan itulah hari-hari di mana Allah SWT pernah memberikan pertolongan yang hebat kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Nah, bukanlah Nabi berpuasa itu untuk mendapat pertolongan lagi, tidak. Tapi memperingati hari yang besar itu. Kalau kita lihat peristiwa haji umpamanya, kita sa'i. Kita sa'i daripada Jabal Safa ke Marwah. Kita ada berlari-lari anak di lembah itu. Nah, hanya memperingati kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail itu. Bukan lagi akan ada yang ini peristiwa tersebut. Kita melakukan perkara tersebut demi memperingati. Kalau kita pergi haji, kita melontar sama ada 10 hari bulan, 11, 12, 13 di Jamarat itu kita melontar. Bukanlah kerana ada setan kat situ. Setan dah tak ada lagi yang lontar di sini, bapak setan kan. Dah tak ada setan lagi, tapi memperingati peristiwa Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail itu. Memperingati, sekira di sini, memberi peringatan kepada kita, peristiwa yang besar telah berlaku. Begitulah yang telah kita jelaskan kepada para jemaah, bahawa setiap tahun apabila datangnya bulan Ramadan, sunnah Nabi memperingati nuzul Quran dengan memperbanyakkan ibadah, sama ada dengan membaca Quran itu sendiri, ataupun beriktikaf, memperbanyakkan doa. Jadi kita ingatkan kepada para jemaah, kita tak perbincangkan tentang tarikhnya, kita tak perbincangkan masalah akan turun rahmat dan sebagainya, kita perbincangkan adalah sunnah Nabi, yang Nabi sendiri memperingati perkara tersebut. Nah, yang kita bentras dalam perbincangan kita, penafsiran dalam surah Al-Qadar itu ialah amalan-amalan yang syirik yang dilakukan oleh setengah masyarakat kita. Umpamanya 7 lekor, 3 lekor dan sebagainya, adanya pasang lampu-lampu, buat benda-benda yang tak suruh budak-budak bising-bising, malam jangan tidur, tapi tidak beribadah. Karena malam ini harus diraikan, malam itu akan turunnya malaikat Mikael umpamanya. Ini amalan-amalan yang kita nak bentras. Amalan-amalan tidak bersumber ini. Ini yang harus kita bentras dan kita tolak. Apatah lagi ada kata-kata yang malam-malam nuzul Quran ataupun Lailatul Qadar itu nanti matahari lain macam sikit, hujan lebat, pokok tumbang, kucing bergaduh, macam-macam. Kalau itu semua benda-benda yang tidak bernas, yang harus kita ketepikan. Jadi ada benda yang kita tidak berbincang, ada benda yang sangat-sangat kita galakkan untuk melakukan, ada benda yang harus kita bentras seperti amalan-amalan yang syirik tadi. Ini perbincangan kita dalam surah Al-Qadar dalam mentafsirkan 3 minggu yang lalu. Nah, yang kita juga tekankan, hampir 570 tahun kurang lebih, hampir 570 tahun ataupun kita kata 600 tahun Al-Quran tidak diturunkan. Selepas wafat Nabi Isa alaihissalam, maka terputuslah wahyu Allah Subhanahu wa taala, terputus. Langsung tidak ada wahyu antara Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad itu hampir 600 tahun kalau dikira daripada tahun Masehi lah. Jadi kurang 600 tahun tidak turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu ini yang pertama yang kita kenal di Jabal Nur ataupun di puncak Jabal Nur, yang mana di situ ada sebuah gua yang bernama Gua Hira, pada malam yang disebut itu Lailatul Qadar ataupun Lailatul Mubarakah, di mana kita katakan itu ini nuzul Quran. Nah, apakah ayatnya? Ini penyambung perbincangan kita. Kalau 3 minggu yang lalu kita bincangkan tentang surah Al-Qadar, tentang keutamaan nuzul Quran, nah sekarang kita bincangkan apakah ayat yang pertama turun itu. Inilah ayat yang akan kita perbincangkan, yaitu surah yang ke-96 yang mengandungi 19 ayat, yang kata Ibnu Katsir 93 kalimat 280 huruf. Kalau tak percaya, anda kira sendiri je lah balik kan, memang saya tak mampu nak kira. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menulis bahawa surah yang ke-96 ini yang mengandungi 19 ayat 93 kalimat 280 huruf yang bernama Suratul Alaq. Inilah surah yang pertama-tama turun memecah adat selepas 600 tahun Allah tidak turunkan wahyunya. Terputus wahyu Allah di antara wafat Nabi Isa sampailah zaman Nabi Muhammad, kurang lebih 600 tahun. Taurat dah tak ada lagi, Zabur tak ada lagi, Injil pun dah tak ada lagi. Walaupun ada saksi-saksi Nasarah yang masih beriman dengan Injil, tapi Injil dah tak ada lagi. Itu hakikat yang harus kita terima. Yang harus kita terima bahawa Injil tidak ada lagi. Walaupun Waraqah bin Nawfal yang pernah menterjemahkan Injil dalam bahasa Arab, umpamanya dalam sejarah kita katakan, tapi itu bukan lagi wahyu Allah yang kita yakini dia benar. Kita tidak yakin kerana dalam Quran sudah mengatakan bahawa semua ayat-ayat sebelumnya sudah dimansuhkan kecuali Al-Quran. Nah, maka itu kita lihat terputusnya wahyu Allah itu, tiba-tiba Allah turunkan satu surah yang memecah adat tadi. Selama 600 tahun tidak diturunkan, maka turunlah surah yang pertama ini. Surah yang pertama ini, surah yang ke-96 yang bernama Suratul Alaq, yang akan kita pelajari yakni isi kandung maknanya seberapa yang kita mampu insya-Allah. Nah, tajuk itu diambil daripada ayat yang kedua. Kalau ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang kedua khalaqal insana min alaq. Khalaqal insan, Allah telah menciptakan manusia min alaq. Dalam bahasa kita, kita terjemahkan secara yang mudah, alaqah artinya yakni segumpal darah. Ini yang paling mudah. Nah, kita harus tahu dalil yang menceritakan kepada kita apakah benar Suratul Alaq ini nuzulnya, apakah benar ini Suratul Alaq ini surah yang pertama turun. Nah, diambil daripada kitab Sahih Bukhari dan digabungkan dengan kitab Sahih Muslim dan disambung dengan yaitu Musnad Imam Ahmad, berarti bukan saja muttafaqun alaihi, tetapi ditambahkan dengan hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, permulaan datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa mimpi yang benar terjadi pada pagi hari. Kemudian beliau suka menyendiri, yakni beruzlah di Gua Hira. Kemudian beliau pulang untuk mengambil bekal. Dan kadang-kadang istrinya Siti Khadijah membawakan bekal. Ini hadis sahih yang datang daripada Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh yakni Aisyah. Aisyah mengatakan bahawa mula-mula diturunkan wahyu kepada Nabi SAW berbentuk mimpi yang benar di pagi hari. Kemudian Nabi SAW suka menyendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW beruzlah. Di dalam penafsiran yang telah kita ceritakan kepada para jemaah tentang hadis ini, dalam penafsiran para ulama, mereka mengatakan ketika usia Nabi SAW sekitar 40 tahun, yaitu 610 tahun Masihi ataupun 13 tahun sebelum hijrah, Nabi SAW pernah bermimpi agar pergi ke Gua Hira. Nabi pernah mendapat mimpi agar pergi ke Gua Hira. Gua Hira masih lagi dalam tanah haram, masih lagi dalam tanah haram. Walaupun masih banyak orang melakukan benda-benda yang haram, tapi dia masih dalam tanah haram, Gua Hira, di puncak Jabal Nur. Kurang lebih lah plus minus 5 kilometer daripada Masjidil Haram, kita nampak satu bukit, satu gunung ataupun satu bukit yang luar biasa di atasnya. Puncaknya luar biasa, yang tidak sama seperti mana bukit-bukit yang lain. Di situlah terletaknya, yaitu Gua Hira. Nabi SAW yaitu pergi ke atas itu, pergi ke sana atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita yakini berdasarkan hadis Aisyah tadi. Kita yakini Nabi pergi itu atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Aisyah mengatakan, mula-mula didatangkan wahyu berbentuk mimpi yang nyata di siang hari. Maka Nabi mulailah menyendiri ataupun beruzlah di Jabal Nur. Berdasarkan statement daripada Aisyah itu, kita fahamkan bahawa yang dimaksudkan mimpi ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak ada wahyu yang turun, tapi mimpi itu memberi isyarat Allah yang suruh. Macam mana Nabi Ibrahim sebelum sembelih anak dia, dia kan berbentuk mimpi. Bukan sekali dia mimpi. Tengah jarak mengatakan sampai 9 kali. Jadi mimpi ini adalah arahan Allah SWT. Macam mana Allah arahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih ini anaknya daripada mimpi, begitulah Allah SWT arahkan Nabi Muhammad SAW pergi ke Jabal Nur supaya ini beruzlah. Berarti bukan Nabi suka-suka pergi. Yang kita maksudkan di sini tidak ada wahyu yang turun, tapi Nabi diperintahkan untuk pergi ke sana. Apa yang harus dibuat? Ya ini beruzlah. Uzlah dalam arti kata bersendirian. Bukan leave me alone, bukan eh? Leave me alone tu kira macam merajuk kan? Ah itu. Bukan, beruzlah bersendiri itu. Yang merajuk saya katakan macam jemaah tebat tabligh setengah-setengah kan? Kat masjid kat tepi tangga macam merajuk, makan nasi bungkus sama macam itu merajuk. Ah, ini bukan merajuk. Nabi pergi bersendirian di gua itu bukan merajuk, bukan. Tapi atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersendirian di sini juga bukan berarti berhalwat macam mana berhalwat di Malaysia kena tangkap 200, bukan itu. Bukan yang dimaksudkan berhalwat gitu. Bersendirian di sini dalam arti kata yakni memikirkan tentang umat, tentang ummah Nabi SAW. Memikirkan tentang yakni kaumnya yang jahil itu. Itu yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menolak pendapat tentang adanya betapa lagi ya. Nabi pernah betapa beberapa malam ya kan, sampai Siti Khadijah hantar makanan. Ini bukan. Bukan betapa kerana kebal ataupun terbang, tidak. Nabi pergi ke sana atas arahan Allah dan sekaligus memikirkan tentang kaumnya yang kita kenal dengan kata zaman jahiliyah. Zaman yang suasana hidup penuh dengan kejahilan. Bunuh anak perempuan, yang kaya diutamakan, yang miskin diherdik. Orang-orang yang ternama bangsawan dianggap mulia, begitulah kehidupan orang-orang jahiliyah. Menyembah siapa saja yang mereka suka. Maka Nabi memikirkan tentang kejahilan kaum-kaumnya itu, Nabi bersendirian. Dan tidak pernah kita jumpa satu pun hadis Nabi ada solat di sana, tidak ada. Sedangkan solat diperintahkan 7 tahun selepas peristiwa tersebut. Tidak ada satu pun solat yang Nabi kerjakan di Jabal Nur ataupun di Gua Hira, tidak pernah. Kita tak mau ada pendapat-pendapat yang pandai-pandai mengajarkan supaya adanya sembahyang di sana. Kebetulan kalau anda di sana subuh, naik subuh okey lah. Kalau kebetulan anda sembahyang di sana ada waktu doa okey. Tapi tidak mungkin kita dapat solat dalam keadaan ini gua yang rendah macam itu. Kalau anda dah biasa masuk di gua tu, memang nak berdiri pun tak mampu nak berdiri. Tak mungkin Nabi akan melakukan solat. Nah, kita lihat setengah-setengah jemaah Singapura paling favorite pergi ke sana. Mereka sembahyang berjemaah di sana dan macam-macam pesen lakukan. Jadi kita minta beritahu kepada para jemaah, tidak ada satu pun solat yang pernah Nabi kerjakan, sedangkan itulah wahyu yang pertama dan Nabi tidak pernah pergi lagi ke tempat itu. Sedangkan solat sendiri diperintahkan 7 tahun selepas itu, yang kata setengah ulama 27 Rejab pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi 7 tahun selepas itu baru ada sembahyang. Berarti Nabi tak pernah sembahyang di situ. Nabi juga tak pernah berzikir-zikir. Tak pernah Nabi berdoa dan sebagainya. Tidak ada satu ibadah yang tertentu di sana. Kalau Aisyah mengatakan Nabi pergi ke sana beribadah, yang di dalam kitab mengatakan ibadah di situ artinya mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat akan kebesaran Allah dan memikirkan tentang kejahilan umat ataupun kaumnya. Jadi kita harus ingat di sini fikir. Zikir yang dimasukkan di sini adalah berfikir. Dalam arti kata yang ini berfikir tentang kejahilan ataupun kehidupan kita yang sungguh jahil itu maksudnya. Jadi Nabi duduk di sana. Yang dalam hadis itu dikatakan beberapa hari Nabi duduk, kemudian ada ketika Nabi bawa bekal, dan ada ketika istrinya Aisyah hantarkan bekal pula. Ada ketika Nabi balik mengambil bekal. Beberapa hari tidak dijelaskan, tapi yang jelas beberapa hari. Dan Nabi senang sering datang. Ada tambahan daripada hadis tadi, jadi Nabi datang pada bulan Ramadan sebelum yang ini peristiwa yang pertama. Nabi pernah datang dan diterangkan dalam kitab sirah Jabal Nur. Kalau kita lihat tingginya 3 km be. Tingginya 3 km. 3 km kalau ada jalan raya gitu tak apa be. Batu-batu yang kalau kita lihat granit. Dan kalau zaman Nabi itu memang tidak ada pub lah, tak ada tempat jalan itu. Memang susah nak naik. Tak ada, bukan senang nak naik. Susah nak naik jabal itu. Kalau kita lihat, members-members kita yang kita bawa tu bukan kerja pancis be. Bukan pancis, tinggal rim je. Kita bawa members kita tu memang teruk. Teruk. Bagiannya memang tak naik terus kan. Tapi boleh sampai atas, kita nampak ada unta pula. Unta pula boleh naik kan? Relax je. Berarti apa? Nak beritahu kepada kita zaman Nabi memungkinkan untuk naik. Walaupun benda itu susah. Nah, kalau kita fikirlah. Daripada pemikiran kita yang waras. Kan? Tak mungkin Nabi nak pergi ke sana. Tak mungkin. Tak mungkin nak bersunyi-sunyian ni 5 km dia jalan jauh. Malam-malam pergi. Kan? Naik lagi 3 km. Susah ni, bukan senang naik kan? Naik kat sana pula gelap-gelap. Malam-malam kan seram. Tak ada orang. Kan? Kalau kita lihat pemikiran kita yang waras, tentu Nabi tidak akan naik. Tak akan naik. Kalau tidak perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi nak berfikir-fikir cukup duduk kat belakang rumah je ataupun pergi dekat Kaabah ke, cukup. Tak payah pergi tempat itu. Kalau hari ini anda suruh saya kasih duit pun, Ustaz. Saya kasih Ustaz 500 pergi tidur kat sana. Tolong sikit, saya tak pergi. Hari ini ni, hari ini. Kalau seorang-seorang pergi tidur, tak mungkin dia, kita tak berani. Kenapa Nabi pergi? Nah, di sinilah yang kita sebutkan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi akan bikin. Nabi akan laksanakannya. Maka itu hadis Aisyah yang awal tadi. Mula-mula datangnya wahyu. Mula-mula datangnya wahyu berbentuk mimpi di siang hari yang nyata. Maka Nabi mulai bersendiri. Yang kita masukkan di sini bukan wahyu yang turun, tapi perintah Allah supaya pergi ke Jabal Nur. Masuk ke dalam Gua Hira, duduk di situ dan kemudian berfikir. Merenungkan ataupun memikirkan tentang umat kamu ataupun umat orang-orang Arab di waktu itu. Nah, kemudian Aisyah sambung dalam hadis itu. Kata Aisyah, sampai tiba satu saat, maka datanglah wahyu di Gua Hira itu, yaitu datangnya malaikat Jibril menyuruh yakni beliau Nabi Muhammad SAW membaca. Kata Aisyah, beberapa malam Nabi pergi ke sana, tidur sana kadang-kadang 3 hari 4 hari dan sebagainya, balik ambil makanan atau kadang-kadang Siti Khadijah hantar dan sebagainya. Sampai satu saat. Apabila sampai satu saat, tiba-tiba wahyu Allah yang pertama turun di Gua Hira itu, yang mana malaikat Jibril datang dengan keadaannya yang tersendiri. Tidak disebut bagaimana keadaan Jibril, tapi disebut Jibril datang dalam keadaannya tersendiri. Wallahu a'lam macam mana. Dan tiba-tiba Jibril suruh jadi Nabi Muhammad SAW membaca. Nah, mula-mula kata Aisyah tadi, yang mana wahyu yang kita bincangkan tadi bukan berbentuk turunnya wahyu, tapi perintah. Tapi kali ini Aisyah mengatakan Jibril membacakannya. Berarti baru kali ini baru adanya wahyu. Apakah wahyu yang pertama turun di Gua Hira itu? Iqra. Ini sepakat ulama. Jibril memerintahkan, ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Kata Aisyah, Nabi jawab, ma'ana diqar. Aku tak tahu nak baca. Dalam hadis itu Aisyah mengatakan, Jibril mengatakan iqra 2-3 kali. Sampai pada kali yang ketiga kata Aisyah, Nabi dipeluk kuat-kuat sampai rasa lemas beliau. Tiba-tiba dilepaskan oleh Jibril. Kemudian Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tidak membacakan apa-apa kerana tidak ada bacaan yang ditunjukkan kepada Nabi. Kalau ditunjukkan pun Nabi tidak tahu baca. Tapi kita dengar pendapat ulama kita bahawa Nabi adalah mengikuti bacaan Jibril. Apabila Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi ikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, maka Nabi ikut halakal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, Nabi ikut iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, Nabi ikut allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, maka Nabi pun ikut alamal insana malam ya'lam. Inilah lima ayat yang pertama-tama turun selepas 600 tahun tidak diturunkan wahyu. Jadi kita katakan di sini pertama bukan wahyu yang turun tapi perintah supaya pergi ke Jabal Nur. Yang kedua turun 5 ayat daripada surah Al-Alaq yang Nabi tidak baca tapi Nabi ikut bacaan daripada Jibril. Kerana Nabi tidak tahu membaca, Jibril pun tak bawa yang ini tulisan-tulisan Al-Quran. Maka itu kita ingatkan kepada para jemaah akidah kita, yang ini Nabi mengikut bacaan daripada Jibril. Apabila Aisyah mengatakan selepas Nabi mendapat 5 ayat tadi, Jibril pun berlalu. Apabila Jibril berlalu, maka Nabi Muhammad SAW pun turun. Cepat-cepat turun, pulang sampai ke rumahnya. Inilah 5 ayat yang akan kita pelajari malam ini. Yang kalau kita lihat ayat daripada surah Al-Alaq adalah 19. Tapi 5 ayat ini adalah turun yang pertama dahulu. Kemudian bakinya 14 ayat yang insyaAllah kalau anda lihat kita akan mempelajari satu persatu maknanya supaya kita faham dan kaitannya dengan nuzul Quran. Nah, sungguh pun surah-surah ini 19 ayat seperti mana saya katakan tadi, dia kan turun dua kali. Surah Al-Baqarah 286 ayat dia tak akan turun sekali kan. Tak mampu Nabi nak hafal, tak mampu. Kita yang dah ada komputer, dah ada apa tak boleh hafal kan. Tak mampu Nabi nak hafal, serentak turun 286 ayat tak. Dia turun ratusan kali. Surah Al-Baqarah ratusan kali. Puluh, macam-macam. Ada di Mekah, ada di Madinah, ada macam-macam. Begitulah yang berlaku kepada ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain. Tidak semua surah turun serentak. Di antara yang contoh kita berikan kepada malam ini, surah Al-Alaq, surah yang ke-96 ini. Kalau kita lihat, surah yang ke-96 ini turunnya dua kali, walaupun 19 ayat saja, tapi turun dua kali. Turun yang pertama, ayat 1 sampai ayat 5, Jibril pun belak, tak turun lagi. Tak turun lagi. Nah, kemudian tak berapa lama lah, akan kita bawa ke sejarahnya, barulah pastinya turun 14 ayat, tiba-tiba apabila tertulis dalam kitab, menjadi 19 ayat dan satu surah. Nah, siapa yang bikin ini, kita yakin bukan Nabi. Tapi arahan Allah SWT kepada Malaikat Jibril yang mengatur ini Al-Quran. Bukan para sahabat, bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dah jelaskan kepada para jemaah bahwa malam Lailatul Qadar ataupun malam Lailatul Mubarakah, yaitu pada 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah, di puncak yaitu Jabal Nur, yang di situ adanya Gua Hira, yang disampaikan langsung oleh Malaikat Jibril. Dan kemudian bakinya 14 ayat akan disampaikan di Mekah selepas perbincangan kita 5 ayat ini. Nah, sebelum itu kita sambungkan hadis daripada Aisyah yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim tadi. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Aisyah, Nabi terus turun dari bukit Jabal Nur tadi, lalu pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. Nabi takut. Kalau kita lihat, Nabi didapat wahyu, takut dia. Dapat wahyu yang pertama, Nabi begitu takut sekali. Padahal kalau kita lihat, wahyu pertama 5 ayat itu berbentuk ilmu. Nabi dapat ilmu ni takut. Orang sekarang dapat ilmu yak pula. Dapat ilmu sombong pula. Dapat ilmu riak pula. Tapi kalau kita lihat, Nabi dapat 5 ayat ini berbentuk ilmu. Ikra itu kan berbentuk ilmu. Sampai hari ini adanya simbolik mendaki ikra. Belajar Quran kalau dulu adanya sistem qiraati, sekarang adanya ikra. Simbolik daripada ilmu adalah ikra. Nabi dapat wahyu yang pertama yang berbentuk ilmu tapi rasa takut. Takut lari ke langkabut je kan. 3 kilometer je tak berapa cepat lah turun. Lepas tu daripada gunung tu sampai ke rumah pun mungkin 5 kilometer tak berapa cepat. Lari ke langkabut, balik sampai rumah, masuk dalam keadaan ketakutan. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab bahawa jelas bahawa Nabi apabila berdapat dengan wahyu dalam keadaan takut, kerana kita sama-sama ketahui Al-Quran ataupun wahyu Allah adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak boleh kita memperleke-lekekan. Tak boleh kita melemah-lemahkan. Yang kita harus ingat, amanah itu adalah berat. Seperti dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah Al-Quran itu diberikan kepada gunung, gunung ini hebat kan. Kalaulah Quran diberikan gunung, kau akan tengok gunung ini pun akan tunduk patuh takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung yang hebat pun takut. Apatah lagi kita manusia. Kata Aisyah dalam sambungan hadis itu, lalu disuruh yang istrinya Siti Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Ya kan? Zammiluni dalam arti kata yang ini, selimutlah aku, selimutlah aku. Nabi perintahkan kepada Siti Khadijah supaya selimut kerana dalam keadaan ketakutan. Nah, istri yang soleha taat akan kata-kata daripada suaminya tadi, kemudian diselimuti Nabi, dipujuk dan diberikan tenang-tenang, tak diganggu apa-apa. Sampai dah habis tenang. Kata Aisyah dalam hadis itu, lalu Nabi ceritakan satu persatu apa yang berlaku di waktu beliau ada di Jabal Nur tadi. Di waktu beliau ada di Gua Hira tadi, satu persatu diceritakan. sampai air selapar diteteskan, maka istri yang soleh itu memberitahu kepada Nabi bagaimana keadaan kamu dan sebagaimana terteramkan. Lalu Nabi mengatakan kepada istrinya yang soleha tadi, ya ini kepada Siti Khadijah, aku rasa takut, aku rasa khawatir tentang apa yang akan berlaku kepada diriku tadi. Kata Nabi SAW kepada Siti Khadijah selepas menceritakan tentang nuzul Quran tadi. Pertama-tama Al-Quran diturunkan, maka Nabi berasa takut dan dia beritahu kepada istrinya, aku khawatir apa yang akan berlaku kepada diriku. Kata istri yang soleha, yaitu Siti Khadijah, jangan khawatir wahai kekasihku, jangan takut wahai kekasihku. Hadir dikenang-kenangkanlah suaminya, terimalah kabar gembira. Demi Allah, Allah tidak akan menghina kamu. Engkau suka mengeratkan silaturahmi, engkau suka berkata benar, engkau suka menanggung kesusahan orang, engkau suka menjamu tamu dan juga membantu orang yang susah. Mustahillah ya ini engkau akan diperlekehkan, mustahillah engkau akan dipersusahkan. Jangan khawatir wahai kekasihku. Nah, ini satu kata-kata yang sungguh cantik daripada seorang istri yang salehah. Berikan sokongan yang moral kepada suami di dalam menerima satu amanah yang besar. Suami tinggalkan istri pergi beruzlah beberapa malam, istri hantarkan makanan walaupun susah tinggi pergi. Apabila balik dalam keadaan ketakutan, nak pujuk, selimutkan. Bila suami itu rasa macam takut, dia tenangkan pula dengan kata-kata yang cantik. Kalau istri kita gelap lah kita kan, padan muka engkau kan, padan muka kan, siapa suruh ya gitu, siapa suruh kan. Kalau istri kita biasa macam itulah, okay, baik nampak hantu. Kalau kena makan dengan hantu lagi bagus. Kalau kita isteri ni tak ada kerja apa, saya pergi melayan, pergi hilang-hilang, tak balik rumah je. Kalau biasanya isteri-isteri yang tidak soleh, itulah yang diucapkan. Tapi kita lihat Siti Khadijah seorang isteri yang soleh, yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sokongan yang moral kepada Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi SAW takut itu, beliaulah yang memberikan kekuatan fizikal dan mental kepada Nabi SAW untuk terus berdakwah. Dan diteritahu kepada Nabi satu persatu. Ini yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah daripada Bukhari dan Muslim. Kemudian Aisyah menyambung. Kata Aisyah, keesokan harinya Siti Khadijah bawa Nabi SAW bertemu dengan sepupunya Warakah bin Naufal. Ini para jemaah sudah ketahui sejarah yang hebat. Warakah bin Naufal ini memang saksi-baki penganut agama Nasara yang sudah tua dan buta. Bila Nabi ceritakan kepada beliau satu persatu, lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, itulah malaikat yang datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Ingatkan, Pak Muhammad, yang datang itu bukan hantu, yang datang itu bukan gegas. Aku masih hidup di ketika itu. Andai kata aku masih kuat di ketika itu, aku akan melihat suasana di mana kamu akan diusir. Bila disebut oleh Warakah bin Naufal bahwa Nabi bakal diusir, Nabi terkejut. Kata Nabi, apakah benar aku akan diusir? Maka Warakah menyambut. Kata Warakah, ya. Katanya, tidak ada satu pun ataupun tidak ada seorang pun Nabi yang diutus di muka bumi ini yang tidak dimusuhi dan tidak diusir. Sekiranya aku hidup pada zamanmu, sekiranya aku kuat pada zamanmu itu, di waktu kamu diusir, pasti aku akan membela dan membantu kamu. Kata Aisyah, tidak lama selepas itu Warakah bin Naufal pun wafat ataupun meninggal. Ini hadis yang kita jumpa dalam kitab Sahih, menceritakan tentang asbabun nuzul, sebab musabab. 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq yang turun memecah adat selepas 600 tahun tidak diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil yang sahih itu, kalau kita lihat, bila ada dalil yang kuat, yang sahih, yang syarih, yang qat'i, tidak ada khilaf, tidak ada khilaf. Anda buka kitab tafsir, apapun kitab tafsir, umumnya semua ulama muwafiq sepakat bahawa surah yang pertama turun adalah suratul Alaq. Dan mereka sepakat bahawa 5 ayat saja berdasarkan daripada hadis Bukhari dan Muslim yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Aisyah. 5 ayat daripada surah Al-Alaq ini yang turun di puncak Jabal Nur di Gua Hira itu di Mekah pada 17 Ramadan berdasarkan penafsiran yang lain, 13 tahun sebelum hijrah ataupun 610 tahun Masehi. Di waktu itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 40 tahun. Dan ini telah kita jelaskan kepada para jemaah, apabila turunnya ayat Quran itu di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, maka ayat itu dinamakan Makiyah. Ayat-ayat yang turun sebelum jadi Nabi berhijrah ke Madinah. Maka itu kalau mukadimah di dalam kitab anda, anda lihat suratul Alaq diambil daripada ayat yang kedua. bukan Nabi pandai-pandai taruh. Semua adalah diatur oleh Allah melalui perantaran malaikat Jibril. Para ulama-ulama sudah mengatakan bahwa para sahabat menulis apa yang telah diatur daripada penyusunan malaikat Jibril melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, surah ini, surah yang ke-96, mengandungi 19 ayat, tapi turunnya dua kali. Yang pertama, ayat pertama sampai ayat 5, kemudian bakinya 14 ayat daripada ayat yang ke-6 sampai yang ke-19. Mengandungi ya ini 19 ayat, tetapi malam ini mungkin kita akan sentuh hanya 5 ayat dahulu. Nah, ayat yang pertama, Iqra. Semua orang tahu asal kata qara'ah. Tapi apabila bentuknya amar, perintah, maka di situ adalah perintah bacalah. Iqra dalam arti kata bacalah. Siapa yang turun perintah? Siapa yang memerintahkannya? Sudah tentu Allah. Allah yang memerintahkan, bacalah. Kepada siapa? Di waktu itu ayat itu langsung dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Sudah tentulah diperintahkan kepada Nabi Muhammad di waktu itu. Iqra ya Muhammad, seolah-olah bacalah wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Ini ayat yang sungguh baik kalau kita lihat. Kalau ulama-ulama meluaskan penafsirannya, ulama-ulama buka penafsiran tadi, Iqra bukan mesti baca. Boleh arti dengan belajar, boleh arti berfikir, boleh arti macam-macam. Itu perluasan daripada penafsiran. Tapi asalnya Nabi Muhammad tak disuruh fikir dulu. Asalnya Nabi Muhammad hanya disuruh baca. Kenapa? Baca ayat yang akan dibaca oleh malaikat Jibril di waktu itu. Kerana Nabi Muhammad tidak mendapat apa-apa melainkan bacaan daripada Jibril. Permulaan penafsiran begitu. Dan kita tidak berani nak mentakwilkan lebih daripada itu. Yang kita jelaskan di sini maksud baca adalah kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, bacalah. Baca untuk apa? Bismi Rabbika, dengan nama Tuhan kamu. Siapa Rabbika tadi? Ya ini yang menciptakan. Nah, setengah-setengah ulama mengatakan apapun amalan yang akan kita lakukan harus kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka gunakan di antara dalil bukan daripada hadis Nabi. Kullu amalin zibalin lam yabda Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Hadis itu sebagai penguat, sebagai syahid. Tapi mereka gunakan dalil daripada surah Al-Alaq ini. Yang mana apapun yang harus kita lakukan, pertama sekali sebut Iqra, itu artinya sebut. Sebut ataupun bacalah Bismi Rabbika, dengan nama Tuhan kamu. Nabi belum lagi berdakwah, belum lagi berjuang, belum lagi bikin apa-apa. Tapi kalau kamu nak mulakan pertama-tama, mulakan dengan menyebut nama Tuhan kamu. Menyebut nama Tuhan kamu. Dan di waktu itu belum turun lagi Suratul Fatihah. Belum turun, sebab ini ayat yang pertama. Maka tidak ada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Di waktu itu, apa-apapun amalan yang nak dilakukan, mereka akan menyebut Allah. Mereka akan memulakan dengan perkataan Allah. Artinya amalan yang akan mereka lakukan, mereka mulakan dengan menyebut Bismi Rabbika. Mulakan atas nama Tuhan kamu. Ini dalil yang diketengahkan sebagian penafsiran. Kenapa demikian? Karena Allah SWT yang menciptakan. Allah SWT yang menciptakan manusia. Maka manusia apabila nak melakukan sesuatu perkara, harus bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita luaskan lagi penafsiran daripada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tak tahu sebelumnya siapa yang menciptakan manusia. Nabi tak tahu. Nabi tak pernah memikirkan seperti mana Nabi Ibrahim berfikir. Nabi Ibrahim, nabi yang ulul azmi. Nabi yang banyak diuji daripada kecil sampailah akhir hayatnya diuji terus Nabi Ibrahim. Daripada kecil beliau ni diuji dengan bapak dia. Bapak dia suruh yang ni jual, yang ni berhala-berhala. Kalau kita lihat. Tapi bijak sana papanahnya Nabi Ibrahim ini, beliau mencari Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan Nabi Muhammad. Nabi hanya memikirkan tentang umatnya, tapi tak memikirkan siapakah Tuhan, tidak. Berbeza. Kenapa? Ulama mengatakan sebab Allah sudah diberitahu melalui nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad tak payah cari lagi Tuhan, tak payah cari. Orang Arab pun di mulut, ilah ni, Allah ni di mulut. Walaupun belum datang ajaran daripada Islam, mulut sebut Allah ni dah ada. Jadi Nabi Muhammad tak payah cari siapa Tuhan, dia dah tahu siapa Tuhan. Cuma apakah Tuhan yang menciptakan, ini yang diajar. Perbezaan zaman Nabi Ibrahim ada tahu. Nabi Ibrahim kan kecil-kecil dia uji. Bapak dia suruh bikin berhala. Suruh jual. Tapi Nabi Ibrahim kan dia pot tanah, dia bijak. Sambil-sambil jual berhala tu, dia letak berhala tu macam tu. Dia duduk. Dia tengok. Dia kan. Lah. Sambil jual berhala ni duduk. Dia nampak lalat ni hinggap kat tangan dia. Dia tepuk. Lalat hinggap dekat dia punya hidung. Dia tepuk. Lalat hinggap dekat dekat berala tu. Tak tepuk pun. Tak halau pun. Di sini datangnya, datangnya pemikiran Nabi Ibrahim ni kan. Aku ni jual Tuhan, Tuhan ni lalat pun tak boleh dihalau kan. Lalat datang kat hidung aku, aku yang kecil macam gini boleh halau lalat. Ini tok kekong, tak boleh halau lalat. Ini Nabi Ibrahim. Tak panah kat situ. Kemudian dia ambil tu, dia ambil di patung tu, dia pun timbul. Timbul. Terus keluar tau. Tak keluar pun dia kan. Nampak, Tuhan ni yang orang sembah ni, lalat tak boleh halau, aku taruh kat dalam, aku timbulkan tanah pun tak boleh keluar sendiri. Dia pula yang keluarkan, yang keluarkan. Dia datang pemikiran Nabi Ibrahim bahawa tak mungkin ini boleh jadi Tuhan. Dia jual berhala tapi, tapi dia cakap dengan orang, jangan beli, jangan beli. Kalau ada peniaga promotor macam ni bankrupt kan. Jual, taruh banyak. Tapi tak kasih beli, jangan beli, jangan beli. Ini semua pembohong gitu. Nabi Ibrahim patana kecil-kecil. Nah balik barulah dia pecahkan berhala-berhala tadi. Anda tahu dalam Quran menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim diberikan hikmah. Satu benda yang sangat bijaksana di waktu beliau ini nampak matahari yang sungguh hebat, dia berfikir jangan-jangan ini Tuhan. Bila malam hari matahari tak ada, timbul pula bulan. Jangan-jangan bulan pula Tuhan. Bila siang hari bulan tak ada, kata, tak mungkinlah Tuhan sekejap ada sekejap tak ada. Yang sekejap ada sekejap tak ada tu biskut. Now you see, now you don't. Sekejap ada sekejap tak ada kan. Ada Nabi Ibrahim, tak mungkin. Nah, maka timbul dalam Quran mengatakan itulah kesilapan daripada orang-orang sebelumnya. Jadi Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan sebelumnya. Bukan mencari Tuhan, tetapi Allah terangkan dalam Quran supaya adanya sistem. Kita tahu peradaban bagaimana agama Allah turun di muka bumi ini zaman Nabi Adam, tapi tidak ada wahyu. Tak ada perintah sembahyang, tidak ada larangan syirik pun tak ada zaman Nabi Adam. Hanya cukup mengajar peradaban kehidupan. Kau boleh bikin rumah, boleh tutup aurat, ya tutuplah dengan daun ke tak apa. Pelan-pelan. Baru diajar cari hidup, bikin rumah, bantu orang tua. Ini peradaban. Sampai zaman Nabi Ibrahim, nah mulai adanya jadi berlaku larangan melakukan kesyirikan itu dia. Dia sistem gitu. Zaman Nabi Musa baru adanya kitab. Baru ada perintah yang ini melakukan ibadah. Dia sistem itu. Sampai zaman Nabi Muhammad, barulah Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Betul? Lengkap. Itu peradaban di dalam menurunkan agama Allah. Tapi kalau kita tanya, apakah agama dibawa Nabi sebelumnya? Islam. Kenapa? Inna dina indallahi al-islam. Semua Nabi bawa Islam. Cuma tekniknya saja berbeza. Maka itu mencari Tuhan zaman Nabi. Zaman Nabi Muhammad tak perlu lagi sebab orang sudah tahu adanya Tuhan. Tapi bukti siapa Tuhan ini? Khalaqal insana. Tuhanlah menjadikan sebagai pencipta manusia. Sebab itu disebut ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Daripada saat itulah barulah diberikan ilmu dalil bahawa makhluk yang di muka bumi ini yang bernama manusia itu Allah SWT yang menciptakan. Ini hebat ya? Hebat. Tak cerita tentang Allah ciptakan langit, bumi dan sebagainya, tapi cipta diterangkan Allah menciptakan manusia. Kenapa? Kenapa? Sebab manusia ini yang harus beribadah kepada Allah SWT. Manusialah yang harus tahu siapakah penciptanya, siapakah khaliknya itu. Ini yang dijelaskan dalam ayat yang pertama. Nah, kita terangkan ayat yang kedua dahulu sebelum kita buat rumusan. Ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia daripada 'alaq. Ah, ini sebut dia. Tajuk ini. Tajuk itu dikatakan 'alaq. 'Alaq ini kita terjemahkan dalam bahasa kita senanglah segumpal darah. Segumpal darah paling mudah. Ilmu. Bukan saja Tuhan menciptakan manusia tapi diberikan ilmu. Allah ciptakan manusia bermula dalam rahim itu daripada segumpal darah. Cerita di sini tak cakap masalah tulang rusuk, tak cerita pasal macam mana, tak. Dia tak cerita apa-apa. Tak cerita pasal daripada tanah pun. Tapi cukup diberikan simbolis, manusia itu dicipta dalam rahim ibu mereka, dalam keadaan segumpal darah. Di waktu itu tak ada satu pun ulama yang tahu. Di waktu itu tak ada satu orang pun yang tahu apakah benar segumpal darah. Nah, teknologi hari ini, apabila berlakunya scan, baru orang nampak tahu. Dulu pertama orang yang mengandung pergi doktor. Doktor cek air kencing yang pertama. Confirm, ya kan? Confirm. Orang ini mengandung. Dah, itu. Daripada cek ini air kencing. Nah, kemudian datang untuk cek medical check up sebulan sekali. Dah 3 minggu, 4 minggu mereka tahu. Daripada hasil itu. Itu hanya teka-teki saja. Apabila sudah ada ini ilmu scan. Tengok teropong, hari ini. Hari ini bukan begitu lagi, dah boleh masuk dalam kamera, boleh masuk dalam perut. Tengok, gambar keluar. Teknologi membuktikan betul ayat Quran di mana Allah SWT mengatakan halakal insana min alaq. Permulaan apabila jadi dia benih tadi, dia dalam bentuk yang segumpal darah. Mula-mula itu. Walaupun belum bentuk manusia, belum bentuk apa, tapi dia berbentuk itu. Mani itu akan jadi sekental seperti mana? Segumpal darah saja. Mereka sudah jawab. Ini ilmu-ilmu yang telah dijawab oleh ulama-ulama kebangsaan ini. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Nah, di sini dibahaskan masalah ilmu lagi. Katanya, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Karena sifat pemurah Allah subhanahu wa ta'ala lah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia daripada bermula dengan segumpal darah. Allazi 'alamal bil qalam. Ya ini menciptakan manusia dengan dia ini. Nah, kita terjemahkan di sini qalam. Tak boleh kita nak takwilkan apa-apa lagi, melainkan qalam ini kita terjemahkan dengan pena. Asalnya begitu. Tapi oleh kerana zahir ayat ini bukan yang berbentuk daripada mutasyabihat yang kita katakan sifat Allah yang tak boleh ditakwilkan, bukan daripada ya ini surga dan neraka yang tak boleh ditakwilkan, kerana qalam ini adalah bentuk yang fizik yang boleh ditakwilkan. Maka setengah ulama mengatakan yang dimasukkan dengan kalam di sini, kalau kita terjemahkan daripada bahasa kita, mungkinlah kita katakan mengajar manusia dengan perantaraan. Maksud perantaraan sini banyak pula. Ada yang mengatakan Allah mengajarkan manusia melalui Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad diajar dengan perantaraan Jibril dan macam-macam. Ada yang mengatakan manusia diajarkan dengan perantaraan yaitu Al-Quranul Karim. Tapi perantaraan itu adalah perkataan yang ditakwilkan daripada kalam. Alam al-insana ma lam ya'lam. Apakah yang Allah ajar? Segala benda yang kita tidak ketahui pada asalnya. Ini Allah bukan saja mengajar kita siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan itu? Alam al-insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang mereka tak ketahui. Maksudnya bukan saja ajar pasal sembahyang, tapi daripada mulai tidak tahu siapa Tuhan, apakah yang dijadikan Tuhan, sampai bagaimana nak sampai hidup yang bahagia di dunia sampai untuk kembali ke akhirat. Itu yang dimaksud dengan alamal insana malam ya'lam. Lima ayat ini kita belum mula mentafsirkan secara meluas, tapi kita tafsirkan daripada asbabun nuzulnya. Ayat itu turun zaman Nabi dan Nabi tak tahu apa-apa. Nabi pegang dan tidak ada perintah apa-apa. Tak ada perintah dakwah, tak ada perintah untuk menyampaikan, tak ada perintah apa-apa. Tapi mulai daripada hari tersebutlah sudah ada penabalan Nabi sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi sudah mulai menerima satu yang ini amanah daripada Allah SWT yang perlu disampaikan. Tapi Nabi KIB simpan dulu sebab belum ada perintah untuk sampaikan. Belum ada perintah untuk sampaikan. Maka setengah ulama membicarakan, kenapakah ayat ini diturunkan lima dahulu? Sedangkan dalam Quran ayat ini 19. Nah, maka ada setengah ulama membuatkan keterangan daripada yang ini kod 19. Yang mungkin malam ini boleh kita ulang daripada surah Al-Mudassir. Dalam setengah-setengah pembicaraan tentang tafsir Quran, kata setengah ulama, selepas ayat ini turun, ada penafsiran mengatakan 6 bulan tak turun ayat. Ada penafsiran mengatakan 3 tahun tak turun ayat. 3 tahun, anda bayangkan 3 tahun deh tak turun ayat. Wallahu a'lam. Kita terima pendapat itu. Tapi ayat yang kedua turun berbeza-beza pendapat. Ada turun mengatakan surah Ad-Duha, ada mengatakan surah Al-Ikhlas, ada mengatakan surah Al-Fatihah, ada mengatakan surah Al-Mudassir. Tapi pendapat yang terkuat adalah surah Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir ini juga mengandungi 56 ayat kalau kita lihat. Tapi turunnya pun 2 kali. Mula-mula daripada surah Ya Al-Mudassir. Mereka mengatakan begini. Di waktu Nabi SAW sudah 3 tahun tak terima wahyu, satu ketika Nabi baring di atas katilnya. Nabi keluar, nak keluar daripada rumahnya. Tiba-tiba Nabi buka pintu, Nabi nampak malaikat yang sama, malaikat Jibril tadi, dia arah tengah turun daripada langit. Nabi takut ni belum hilang lagi. Dia takut dah 3 tahun tak hilang dia. Takut Nabi dapat wahyu ni 3 tahun tak hilang. Nampak malaikat Jibril langsung masuk ke dalam bilik. Zamiru ni. Ataupun dalam hadis yang lain mengatakan Desfiru ni. Ya kan? Kalau tadi Zamiru, selimutlah aku, kali ini katakan Desfiru ni. Selimutlah aku juga, selimutlah aku, selubungilah aku. Maka malaikat terus masuk ke dalam rumah Nabi dan kali ini membacakan Ya Ayyuhal Mudassir. Wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir. Diteruskan sampai ayat yang ke-30. Sampai yang ke-30, malaikat itu pun pula. Ayat inilah kalau kita lihat mulai Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Ya Ayyuhal Mudassir. Wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir. Nampak perkataan kum fa'anzir. Bangun dan berilah peringatan. Mulailah Nabi menyampaikan dakwah daripada sudut Syria. Sembunyi-sembunyi di rumah yang ini Abi Arqam bin Abi Arqam umpamanya. Nah, itu mulanya. Nah, kita ambilkan gap ini. 3 tahunlah kita cakap. Walaupun ada cakap 6 bulan, ada cakap 3 tahun, kita ambil 3 tahun tidak turunnya ayat Quran. Selepas surah Al-Alaq 5 ayat, tak turun ayat Quran. Nah, bila Nabi nampak Malaikat Jibril, Nabi takut masuk balik, Nabi suruh Dastiru ni, suruh selimut, maka turun ayat Quran tadi. Dan ayat itu menyambung suruh Nabi menyampaikan dakwah. Nah, ayat itu hebat kalau anda lihat. Bila Nabi mulai menyampaikan dakwah, mulailah orang-orang membuatkan fitnah. Di Mekah tu orang bikin fitnah. Orang cakap macam-macam. Apa di antara fitnahnya? Dalam surah Al-Mudathir sendiri. Ayat yang ke-24. Faqala, mereka berkata, ini fitnahnya. In haza ila sihru yusar. Inilah yang ini sihir yang Nabi SAW mengajarkan ataupun mempelajarinya atau menyampaikannya dan sebagainya. Mereka mengatakan, Al-Quran ini adalah sihir. Mereka mengatakan apa yang Nabi bacakan tadi adalah sihir yang Nabi pelajari. Ini adalah fitnah yang dibuat. Di lain perkataan mereka mengatakan ayat 25. In haza illa qaulul basar. Mereka mengatakan ini tidak lain adalah yang ini syair-syair. Perkataan daripada manusia. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Sa'uslihi sakar. Aku akan masukkan mereka ke dalam neraka sakar. Ayat yang ke-27. Wa ma adara kama sakar. Tahukah kamu apakah neraka sakar itu? La tubuki wa la tazar. Neraka sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Maksudnya, orang yang masuk neraka sakar, Allah seksa dia, tak mati. Mati pun tak mati, hidup pun tak hidup. Macam itu orang. Jadi kalau mati, hidup balik macam itu. Jadi tak dibiarkan, tidak ditinggalkan. Lawahatun lil basar. Disebutkan di situ, neraka sakar itu adalah pembakar sampai ke kulit-kulitnya. Lawahatun. Sampai nampak warna kulit tadi itu maksudnya. Ayat yang ke-30. Alaiha tis'al ta'asar. Ke atasnya, 19. Tis'al ta'asar. 19 ataupun 19. Orang Cina cakap cap kau lah, senang cerita. 19. Kalau kita belajar dalam bab tafsir, ayat itu turun sampai situ. Kemudian Jibril tak sambung lagi. Dan ayat yang ketiga turun. Yang keempat turun. Yang kelima turun. Yang keenam turun. Apabila nak turunkan lagi ayat, Allah turunkan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-6 daripada surah Al-Alaq. Sambungan tadi. Mula-mula 5. Kemudian sambung yang ke-6. Sampai yang ke-19. Dan surah Al-Alaq jadi 19. Padahal tadi Allah mengatakan alaiha 19. Ke atasnya ada 19. Jadi setengah-setengah ulama tafsir mereka kaitkan ni kan. Surah Al-Alaq ini surah yang ke-96. Surah yang ke-96. Ayatnya 19. Tapi turun 5 dulu. Kenapa Allah tak turun ke 19 ya kan? Kenapa Allah turun ke 19? Allah sebut dulu alaiha 19. Di atasnya ada 19. Baru Allah turunkan 19 ayat daripada surah Al-Alaq. Maksudnya ada kaitan dengan kod 19. Mereka bahaskan ini. Ini pernah saya bahaskan di sini. Saya tidak mau bahaskan lagi. Cuma saya nak terangkan kenapa demikian. Di antara sebabnya. Dan mereka berhujah. Kerana dalam ayat yang ke-31. Dalam surah Al-Mudathir. Allah mengatakan. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَى مَلَائِكَ. Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka sakar tadi. Melainkan malaikat. Tengah ulama mengatakan. Yang ini. Malaikat yang menjaga neraka sakar itu 19 itu. Tapi ada orang tanya kenapa 19? Satu tak boleh ke? Tak kuat ke malaikat ni? Atau kenapa tak, kalau tak cukup 19, kalau tak cukup satu kenapa tak 9,000? Maka mereka membawakan ayat ini. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastaykina alladzina utul kitab wa yazdada alladzina na'amanu imana. Inilah dalil mereka bawakan. Berarti apa? Dan sesungguhnya Allah tidak akan jadikan 'iddah. Allah tidak akan jadikan bilangan 19 tadi. Tak kisahlah. 19 malaikat Jibril ke, malaikat sakar ke, apa ke, tak kisah. Yang penting, 19 tadi Allah jadikan ada sebabnya. Bilangan 19 yang Allah jadikan menjadi fitnah. Menjadi challenge. Menjadi ujian. Menjadi ujian kepada orang-orang kafir. Agar mereka yakin tentang kitab ini. Menjadi ujian kepada orang-orang ahlul kitab. Supaya mereka yakin dengan kitab ini. Dan menjadikan penambahan keimanan kepada orang-orang yang beriman. Berarti dengan kata 19 tadi, orang yang beriman macam kita makin yakin. Orang-orang kafir akan yakin juga. Orang-orang ahli kitab juga akan meyakini Al-Quran ini. Nah, bagaimana boleh meyakinkan kita tentang 19 ini? Dulu saya masih ingat di sini saya pernah menceritakan tentang kod 19. Maka itu ulama-ulama mentafsirkan. Kenapakah 5 ayat kemudian 19 lagi diberikan? Sebab anda lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19 ada kaitan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita sambung insyaAllah 3 minggu akan datang. Kalau kita lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19 ada kaitan dengan dakwah Nabi bila dakwah Nabi, Nabi akan berhadapan dengan jenis temuhan, temuhan daripada orang-orang. Dan temuhan itu kalau anda lihat ada kaitan dengan surah Al-Mudathir, kerana surah Al-Mudathir lah surah yang pertama-tama mengarahkan Nabi supaya berdakwah. Dan Nabi menghadapi berbagai-bagai ujian dalam berdakwah, lebih-lebih lagi dalam menghadapi ini fitnah-fitnahnya. Maka itu akan kita sambung perbincangan kita untuk mentafsirkan ayat pertama sampai ayat kelima dan seterusnya sampai ayat ke-19. Apakah maksud mula-mula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, sampailah ayat yang ke-19 yakni yang ditutupi daripada surah Al-Alaq, insya-Allah. Nah, kita tidak mampu untuk mentafsirkan sesuai dengan yakni kehendak masing-masing, tapi mudah-mudahan apa yang kita sebut sebagai mukadimah penafsiran surah Al-Alaq ini sudah memberikan sedikit gambaran kepada anda bahawa adanya khilaf ulama daripada sudut nuzul Quran, tapi tidak ada khilaf dalamnya ini. Ayat ini dikira sebagai ayat yang pertama. Kerana jumhur ulama menerima bahawa ayat ini ayat yang pertama yang memecah adat selepas 600 tahun tidak diturunkan Al-Quran. Nah, kita sama-sama ketahui yang Nabi beruzlah tadi suruh fikir. Iqra, sebetulnya ada ulama mengatakan fikirlah. Jadi Islam ni sebetulnya suruh kita fikirlah, ya kan? Islam ni suruh kita fikir. Tapi di antara sebab orang-orang Islam yang hari ini rosak, mengerosakkan Islam, di antara sebabnya Islam ni rosak, lantaran orang Islam dah tidak mau lagi berfikir, tak mau. Itu yang disebut oleh Jalaluddin Al-Afghan. Kalau kita bacakan hadis Al-Islamu yu'la wa la ya'lu alaihi, semua orang sudah tahu Islam itu tinggi, tak ada agama yang lebih tinggi. Tapi kata Jalaluddin Al-Afghan, Al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam itu dihijab, Islam itu ditutup oleh orang-orang Islam itu sendiri. Kenapa? Kata Jalaluddin Al-Afghan, pertama, umat Islam tak nak fikir. Tak nak fikir, duduk diam-diam saja. Dia suka pak taurat ikut saja. Fikir ini tak nak umat Islam ini. Ini di antara sebab kemunduran umat Islam. Kalau belajar agama, belajar karakter ini tak nak lah, ya kan? Belajar fikir hadis ini tak nak lah, ini berat bagi dia. Dia nak belajar fardu ain saja lah, itu dia nak. Belajar fardu ain, fikir terangkai itu saja dia nak. Belajar karakter ini tak nak, ya. Berat bagi dia. Ini banyak. Makcik umur dah 80 tahun, dia. Makcik umur 80 tahun. Belajar fikir, bab hit dengan nifas. Makcik sendiri pun dah putus hit. Dah tak boleh beranak lagi, dah tak ada nifas lagi. Itu yang dia suka belajar. Bukan kita cakap makcik ni tak boleh belajar. Boleh. Kalau dulu belajar bad head dengan nifas, umur 19 tahun cantik boleh lah. Umur 14 tahun okey. Kan dah 80 tahun ni kan. Nak belajar bad head dengan nifas pun dah tak ada guna lagi kan. Dah tak guna, tak pakai pampers lagi kan. Tak boleh beranak lagi dah 80, nak apa lagi. Nah, kalau nak belajar boleh, tapi upgrade. Belajar hadis ke, dalil-dalil ke. Okey, itu namanya upgrade KBI. Tapi nak belajar itu juga tak boleh lah. Itu kalau orang perempuan. Kalau orang laki-laki belajar tak nak, dia nak tengok ke. Dia nak tengok belajar tu mesti otomatisita baru dia suka. Lelaki-lelaki. Lelaki-lelaki. Tengok hidung tu otomatisita. Tengok mulut tu otomatisita. Suka, betul. Suka. Penuh, penuh dia. Penuh. Dia terkeluar ring. Ya kan? Kalau saya yang ceramah, tidak ada tiga orang dia. Kan? Kalau saya sama, dia suka lah. Ya kan? Jin makan tulang. Jin masuk kat bawah bantal. Jin simpan kat tingkap. Jin bunyi bawah belakang pintu. Suka kan? Itu lepas tu pergi bisut makan tulang. Dia suka magic-magic gini. Suka magic-magic kelakar-kelakar je. Kurang nak berfikir. Ini yang dikatakan Jalaluddin Al-Afghan. Kita nak mengajak hari ini supaya kita berfikirlah. Berfikir agar kita boleh menghidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Al-Quranul Hayat Anil Hayat La Anil Maut. Quran ini hidup untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Nah, kita baca Quran. Nah, ini Quran ini kita baca. Dia untuk kita sebagai orang yang hidup. Nah, mudah-mudahan kita akan hidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kena fikir itu. Iqra, artinya kena fikir. Apabila kita berfikir, insya Allah kita akan siapkan diri kita, masa depan kita, masyarakat kita, anak-anak kita. Ingat pesan bagaimana Nabi Yaakob alaihissalam. Nabi Yaakob mempunyai 12 orang anak, yang mana Nabi Yaakob ni hidup dalam keadaan derita terus-terus, derita terus. Sebelum dia wafat, sebelum dia mati, apa yang dia tanya kepada anaknya? Wahai anak-anakku, katanya, ma ta'budu min ba'di, apa yang bakal kamu sembah selepas aku mati? Ini pesanan yang sungguh hebat yang perlu kita pelajari. Nabi Yaakob ni sampai fikir, kalau aku mati ni anak aku nak sembah siapa? Itu yang dia fikir. Dia tak fikir kau nak makan apa, kau nak makan apa kau tahulah, tak payah suruh dia kan. Itu hari ini pun kadang-kadang terkilap bapak-bapak ni. Sibuk kerja siang malam fikir apa anak aku nak makan apa. Bagus, okey, ya kan. Tapi tak pernah fikir tentang anak aku mati ni, anak aku ni apa, karaoke ke, ya kan, jadi jinggaro ke, tak pernah fikir. Kita sibuk pasal anak kita nak makan apa, kita tak pernah fikir anak kita jadi apa, kita tak pernah fikir anak kita sembah apa, tak pernah. Tapi kalau kita lihat bagaimana dididik dalam Quran, bagaimana Nabi Yaakob tersebut. Ma ta'budu min ba'di, apa yang akan kamu sembah selepas aku mati nanti? Apabila anak-anak ini katakan Allah, baru lega, weh, baru lega. Tentang masalah kehidupan di dunia, insyaAllah tak payah ajarlah. Budak-budak ni pandai, kan? Kita sendiri dulu kan, mak bapak kita kan tinggal rumah 3 bilik, kan? 3 bilik bagus ke? Saya mak saya tinggal mak L, weh, L. Haji miskin. Mak saya tak pernah pun fikir nanti kau dah besar tinggal rumah apa, tak pernah fikir. Dia fikirkan apa yang kau nak sembah ni. Sebab itu hari ni tak tinggal rumah L lagi. Pasal dah pas L, dah buang L lah. Tak tinggal L lagi, kan? Nah, automatically, ya kan? Automatically, kita dah besar, kita tahulah nak makan, ya kan? Hari ini anda rata-rata rumah, ya kan? Mezzanine, 5 bilik, eksekutif, ada yang kondo, ya kan? Ada yang semi-di macam-macam. Tak payah mak bapak awak suruh. Mak bapak awak tinggal 3 bilik, awak tinggal 5 bilik. Pasal dunia tak payah cakap, babe. Anda kasi anak sekolah, dia tahulah apa nak bikin. Tapi yang harus kita fikirkan hari ini, ya kan? Harus kita fikirkan, kalau kita mati, apa yang dia sembah, babe? Kita jangan overconfident lagi lama kita mati. Tolong sikit, babe. Mati tak ada jadual, babe. Besok boleh mati juga. Nah, setelah kita buat ini ataupun belum, kena fikir, babe. Kena fikir bahawa apa yang akan kita lakukan oleh anak-anak kita kalau kita mati hari ini. Mereka dah ada agama belum, ya kan? Mereka tahu siapa Tuhan mereka. Mereka ada sembahyang atau tidak. Mereka ada belajar agama atau tidak. Ini semua ambil kira, babe. Kena fikir betul-betul. Berarti apa? Kita nak memperbaikkan diri kita dalam agama, kita kena fikir. Sebab itu Jalaluddin Al-Afghan mengatakan kelemahan umat Islam hari ini, lantaran umat Islam ini tak mau berfikir. Ya, makan perlulah. Makan memang perlu, ya kan? Al-aklu salim, bijismi salim, ya kan? Pepatah Arab mengatakan. Akal yang sehat daripada badan yang sehat, ya tak? Makan yang bagus, baru badan sehat. Badan sehat, baru berfikir, ya tak? Boleh. Tapi badan sehat, gemuk-gemuk, ya kan? Besar-besar, kuat-kuat. Tapi otak tak bagus, buat apa, ya kan? Kuat lagi macam Superman, ya kan? Kuat, tapi pakai suara dalam, buka luar. Apa? Ya kan? Bodoh nak mampus. Kita tak nak macam itulah, kan? Nah, kita nak di sini akal yang bagus. Kita nak akal yang bagus, maka kita dapat berfikir. Wallahu'alam, ya kan? Mungkin kalau kita nak taksirkan ini banyak lah. Tak boleh kita habis ini penaksiran. Jadi saya sengaja berikan mukadimah sebagai gambaran. 3 minggu akan datang, kita terus masuk ayat pertama, terus sampai ayat ke-19, insyaAllah kalau kita mampu. Seperti mana awal-awal saya katakan kepada para jemaah, ilmu Allah ini luas sangat, luas sangat. Kita ini terlalu jahil lah. Kalau kita belajar taksir ini, betul lah kalau kita cakap. Kata ulama ni, kita masih main tepi-tepi pantai lah, ya kan? Mungkin baru cari remis ke, cari umpan aja. Kalau basah pun kaki je yang basah. Kita ni baru-baru main-main aja gitu. Kita belum lah sampai. Tapi ulama-ulama ni dah terjun kat tengah laut. Mereka dah terjun kat tengah laut. Bukan mereka cari umpan ataupun mereka, bukan mereka cari remis, tidak. Tapi mereka dah cari mutiara yang ada di dalam lautan. Itu ulama-ulama. Mereka dah berhadapan dengan berbagai-bagai. Ya ini bahaya. Dengan jerungnya. Dengan ya ini ombak yang hebat. Jadi kita ni baru sedikit. Pengajaran bagi kita, jangan sampai kita riak dan angkuh dalam menuntut ilmu. Sebaliknya, ilmu yang sedikit inilah yang memberikan dia ini jalan untuk kita menambahkan ilmu kita. Kerana pepatah mengatakan ilmu Allah itu luas. Kalau kita cari ilmu Allah ni, umpama kita ambil dia ini seutas jarum yang kita celupkan di lautan. Bila kita tarik jarum tadi, apa yang bekas di air itu, apa yang bekas di jarum itu saja yang kita ambil. Sedangkan masih banyak lagi yang masih kita belum ambil. Maka itu mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat dijadikan sebagai ya ini ganjaran ataupun dorongan untuk kita belajar. Sebaliknya jangan sampai kita sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan surah Al-Alaq ayat yang keempat itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izzi rabbihim min kulli amr. Yang kita tafsirkan ayat itu, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Waktu kita menafsirkannya, betul waktu itu turun malaikat. Yang menjadi ketua daripada malaikat-malaikat itu adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu. Turun, betul. Waktu itu, kerana waktu itu dinamakan nuzul Quran. Hari ini apabila kita memperingati nuzul Quran, sama ada yang antikaf ataupun berdoa ataupun baca Quran ataupun tarawih di masjid dan sebagainya, qiyamul lail dan sebagainya, nah, tidak akan ada lagi malaikat Jibril yang turun bawa Quran. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau ada pun setengah pendapat mengatakan ulama-ulama yang mengatakan bahawa malaikat itu turun memberikan rahmat ataupun mengaminkan doa anda ataupun memperkenankan doa anda ataupun sebagainya. Jadi bukan lagi malaikat Jibril turun. Quran dah khatam. Dah tamat. Wa tamat kalimati rabbika. Sudah tamat dia ini. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingati nuzul Quran tadi dengan berdoa, tidak akan ada turun lagi malaikat Jibril untuk membawa Al-Quran. Tapi kalaulah diturunkan malaikat di waktu itu kebetulan, ini untuk mungkin memperkenankan doa-doa kita. Wallahu a'lam. Bukan lagi malaikat Jibril. Hujah yang kuat daripada hadis Nabi tidak ada, ya kan? Sedangkan penafsiran daripada ayat 4 ini tidak demikian. Kalau kita baca kitab tafsir, ulama tidak mengatakan demikian. Malam 1, malam 21, 23, 25, 27, 29 umpamanya. Angan iktikaf, doa. Kalau kita lihat penafsiran tidak mengatakan bahawa malaikat akan turun. Tapi orang-orang menafsirkan, ya kan? Bahawa Lailatul Qadar itu, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di waktu itu kalau malam itu kita dapat, ini malam itu malaikat turun. Malaikat apa? Malaikat Mikail. Yang dinamakan malaikat Rahmat. Malaikat itu bawa Rahmat itu. Kalau dah dapat Rahmat lah, kutuk Allah lain macam itu. Ini tidak mempunyai dalil yang kuat. Maka kita tidak terima pendapat tadi lah. Wallahu a'lam. Beribadah. Yang jelas, Quran tidak akan turun lagi. Itu pertama. Yang jelas, Quran tidak akan turun lagi sebab Quran sudah sempurna. Oleh kerana Nabi ada memperingati. Memperingati ini sunnah Nabi. Anda buat, anda dapat sunnah Nabi. Nah, kalau anda misal kata memperingati sunnah Nabi pada malam-malam itu, anda menghayati Quran dan memperbanyakkan doa. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalaulah kami bangkit pada malam-malam qadar tadi, apa yang harus kami bikin? Kata Nabi, kul, kata Nabi, bacalah. Kata Nabi, bacalah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'an. Disebutkan di situ, katakanlah, sesungguhnya ya Allah, engkau itu maha pengampun, engkau suka mengampunkan, dan ampunkanlah kami. Diperintahkan supaya berdoa minta ampun. Nah, kalau kita lihat malam-malam qadar, kita digalakkan untuk i'tikaf, baca Quran sembahyang malam dan sebagainya, dan jangan sampai kita lupa untuk minta ampun. Dan minta ampun inilah, kalau bertepatan, Allah SWT akan mengampunkan. Itulah yang paling baik. Kerana di waktu saya mentafsirkan, syarat masuk surga bukan banyak amal, tapi apabila dosa kita terhapus. Apa dalilnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan surga. Maksudnya syarat nak masuk surga mesti mendapat keampunan. Dan kalaulah malam itu doa kita, ya kan? Misal kata kita berdoa, misal kata istighfarlah begini, ya kan? Kita istighfar saja ataupun kita cakap Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni umpamanya. Ya Allah, engkau maha pengampun dan engkau suka mengampunkan, ampunkanlah kami. Kalau bertepatanlah misal kata malaikat rekomen lah misal kata doa kita tadi dan diperkenankan SWT, itu adalah nikmat yang paling besar. Doa kita telah terhapus dan kita bakal masuk ke dalam surga. Ini setengah penafsiran menyatakan demikian. Jadi kita memperingati sebagai sunnah Nabi dululah, ingat sunnah Nabi dah beramal banyak-banyak sudah, minta ampun, baca Quran selesai. Dan kalaulah kita ikut sunnah Nabi dan kita diberikan hidayah daripada Quran, itu lebih baik sepanjang umur hidup kita. Wallahu'ala. Ini soalan yang lain. Saya Quran itu. Nah, sejarahnya tidak jelas. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham diterangkan bahawa sebelum Nabi wafat, selepas kembalinya Nabi daripada Hajjatul Wada, Nabi lepas balik daripada melakukan haji Wada, sampai haji Wada ni bulan Zulhijjah, ya kan? Bulan yang ke-12. Dari Muharram, Safar dan Rajul Awal, 3 bulan ini kata di dalam Ibnu Hisham, Nabi hari-hari didatangi oleh Jibril. Hari-hari. Dan Jibril membacakan ayat yang pernah dibacakan sejak di Mekah dahulu. Tapi tak jelas cerita itu. Berarti mulai saat itu sudah diulang. Di Mina, Hajjatul Wada turunnya Al-Quran, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, kan? Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Ini kita gunakan pendapat yang muktabar. Berarti di Mina itu dah tak ada ayat lagi turun, dah habis. 6,000 lebih ayat, dah habis. Nah, selepas Nabi sampai di Madinah, balik rumah, 3 bulan sebelum Nabi wafat, hari-hari Jibril turun. Dan dikatakan Jibril membacakan ayat yang pernah dibacakan sebelumnya. Dibaca. Dan kata statement di situ, Jibril membaca mengikut urutannya. Jadi kesimpulannya kita terima. Di waktu Jibril baca tadi dia ulang. Mula-mula mungkin turun Al-Alaq. Lepas tu Al-Fatihah. Al-Baqarah. Turun. Tak teratur. Tapi di waktu itulah, mulai Jibril membacakan daripada mula Al-Fatihah sampai Suratul Nas. Jadi kita cakap Jibril lah yang diamanahkan Allah SWT untuk menyusun tadi. Kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat tadi kepada para sahabat. Kemudian ditulis lepas Nabi Muhammad wafat. Wallahu'alam. Ini masih lagi samar-samar dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ada mengarang kitab Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawi, Nabi, yang mana beliau ada mentaukidkan di dalam statement yang akhir sebelum Nabi wafat di dalam keadaan itu. Wallahu'alam. Jadi kita yakin itulah insyaAllah. bukan Nabi yang pandai-pandai susun. Nabi tak pandai-pandai susun. Jadi yang disusun oleh Allah melalui perantaran mata Jibril. Jibril yang baca kami ke urutan. Jadi itu yang kita lakukan. Allah. Kita ada soalan yang lain. Lihat kerja malam ini saya hanya bawakan mukadimahnya saja, kaitannya antara surah Al-Qadar dengan surah Al-Alaq. Jadi kita nak tahukan kenapa, apakah kaitan Al-Qadar dengan Al-Alaq, walaupun turunnya bukan sequence. Bukan turunnya sequence kan, turunnya bukan mengikut urutan. Cuma dalam Quran kebetulan ya kan. 96 Al-Alaq, 97 Al-Qadar. Tapi kait rapatnya anda lihat, siapa yang bikin ini? Apakah Nabi Muhammad yang bikin? Ini di waktu saya terangkat datang ke 19 itu. Bagaimana kehebatan Al-Quran apabila dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Bukan Nabi Muhammad yang bikin Quran ini. Jemaah, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah disepakati. Nabi Muhammad tak dapat mukjizat seperti mana Nabi Daud yang mana dibacakan Zabur boleh lentur besi itu. Boleh bacakan Zabur, boleh gentur gunung, saya kata. Nabi Muhammad tak dapat itu. Nabi Muhammad tak dapat mujizat macam mana Nabi Musa. Tongkat dia boleh jadi ular, tongkatnya diketuk boleh terbelah laut, Nabi tak dapat macam itu. Tidak ada benda-benda yang magic-magic zaman Nabi ni, tidak ada. Kalau ada pun kita lihat semuanya kebanyakan hadis-hadis Israeliat. Hadis-hadis yang menceritakan benda-benda yang tak boleh diterima. Ada kempen-kempennya orang-orang Bani Israel umpamanya. Kalau kita lihat, Nabi tidak dapat magic-magic ataupun keutamaan macam itu. Melainkan satu ataupun dua kali saja. Tapi yang jelas, Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Dan dikatakan Al-Quran ini adalah mu'ajizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu kalau kita baca Quran, ulama-ulama tafsirkan sesuai dengan zaman mereka saja. Kita tak tahu lebih daripada itu. Zaman Imam Syafi'i, zaman imam-imam sebelumnya, mereka tafsirkan sesuai dengan zaman mereka. Hari ini kita lihat tafsir-tafsir yang kebelakangan ini begitu hebat sekali. Hebat. Macam mana mereka boleh mentafsirkan? InsyaAllah 3 minggu akan datang, kita akan bawakan bagaimana analisa para ulama kita tentang rahim ini. Sampaikan mereka boleh mentafsirkan bagaimana duduknya rahim itu di tempat yang tersembunyi, di tempat yang dilindungi itu, sampai boleh diterjemahkan hari ini. Bagaimana mula-mulanya ini bayi itu dijadikan, benih itu jadi, ini diletakkan tempat yang cantik, sampailah sempurnanya jadi satu persatu. Apabila teknologi sudah ada ni scan, wah betul lah nampak satu persatu. Sampai sudah diadakan teknologi, kalau anak itu sudah dapat tahu di waktu dia dalam rahim itu, dalam bayi, dalam perut, misalkan 8 bulan, 7 bulan, misalkan ada penyakit diabetes umpamanya, apakah di waktu itu boleh dimasukkan suntikan itu? Vaksin itu boleh dimasukkan? Sudah diperbincangkan sampai gitu untuk menyelamatkan itu. Kan kehebatan teknologi. Jadi hari ini penafsiran kan berbeza dengan dahulu. Kalau dahulu hanya mengatakan, ya kan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram. Macam gitu saja, paling-paling enggak gitu. Tapi sekarang orang tak tafsirkan gitu lagi. Apa yang dimaksudkan dengan segumpal darah? Orang bawa surah Al-Mu'minun, orang bawa surah yang lain, dibagi-bagikan nyata betul. Teropong orang bikinkan gambar satu persatu ni. Satu bulan gini, dua bulan gini, tiga bulan gini, empat bulan gini, satu persatu betul-betul dalam Quran. Dalam surah Al-Mu'minun itu cantik. Dari teknologi ini, teropong itu membuktikan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus terima tafsiran ini. Walaupun zaman dulu tak ada, hari ini tafsiran sudah ada. Selagi mana tidak menyalahi, okey. Yang salah teknologi itu, ini zaman Nabi, tidak ada teropong. Sekarang dah ada teropong. Dia teropong, tengok. Dia anak tiga Abdul. Tiga Abdul. Ini teropong 4 pun Abdul juga. Gelap. Ya kan? Nah yang jahat zaman jahiliyah, orang tanam anak lepas dah lahir. Yang jahat zaman jahiliyah moden ini, dia teropong, dia tengok Abdul lagi. Dia pun abortion dia. Tak sempat anak tu dah nak keluar, dah dibunuh. Zaman jahiliyah, at least it, budak tu keluar juga lah. Zaman sekarang, orang bunuh dalam perut. Dan perangkaan telah menunjukkan bahawa banyak orang yang abortion itu adalah apabila mereka dapat tahu anak perempuan. Perangkaan. Nah, menunjukkan kepada kita kembalinya zaman jahiliyah. Walaupun teknologi sudah mengatasi kita, zaman jahiliyah kan tak ada teropong. Lahir, perempuan tanam. Zaman sekarang tak sempat lahir, teropong anak perempuan tanam. Dia Mereka tak suka anak perempuan hari ini. Mereka tak suka anak perempuan. Mereka tanam anak perempuan. Sama jahiliah, tak suka anak perempuan tanam. Tapi dulu jahiliah tak ada teknologi. Terpaksa tunggu sampai beranak. Hari ini teknologi memudaratkan. Ya ini, apabila ada teknologi belum sempat hidup, belum sempat dilahirkan, mereka sudah bunuh. Berarti teknologi lebih teruk daripada jahiliah hari ini. Adanya teknologi hari ini lebih teruk daripada zaman jahiliah. Betullah dalam Quran mengatakan, fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydiyannas. Kerosakan di muka bumi ini ataupun di lautan adalah lantaran tangan-tangan manusia. Nah, jadi kita combine penafsiran dulu dengan penafsiran hari ini. Cantik. Islam tu nampak betul-betul. Bab wuduk ni clear-cut betul-betul. Dia boleh saya katakan. Macam mana masalah sempat dengan rejam tu. Clear hari ini. Timbulnya satu balak di muka bumi ini. Tapi dia rahmat bagi umat Islam nak membuktikan Quran ini benar. Karena hudud itu termasuk dalam Quran. Bukan daripada hadis Nabi. Bagaimana kita nak buktikan kebenaran hudud? Nah, apabila timbulnya bukti. Banyak benda-benda yang memberitahu kepada kita inilah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita belajar tafsir hanya tepi-tepi ajalah. Kita hanya tepi-tepi, mana kita yang tafsir ni bukan saintis kan. Kita pun baca kitab aja. Jadi kita tak mampu untuk mentafsirkan demikian. Wallahu alam. Sampai tempo hari yang kita tafsirkan surah Taubah tu ayat 109 110. Yang kita tafsirkan gitu, wah itu pun tafsiran yang hebat tu. Itu cuma tak ada nama ulama dia. Surah Taubah itu tentang runtuhnya bangunan apabila dibina bangunan yang angkor itu, runtuh dari Surah Taubah itu dah keluar pula tafsiran macam itu. Wallahu'alam. Kalau ada tafsiran, soalan yang terakhir, kalau tak ada mungkin kita boleh tutup. Sekali lagi saya ingatkan, malam ini kita hanya sekadar mukadimah dalam Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang kita cuba kaitkan dengan Surah Al-Qadar supaya pelajaran tafsir kita ada kesenambungannya, ada penyambungnya, dan kita dapat kaitan antara Surah Al-Qadar dengan Surah Al-Alaq, dan mudah-mudahan kita dapat memahaminya, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini walaupun sedikit ada barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala.